maka Allah Ta'ala memudahkan khusus bagi orang-orang itu masuk surga. Salah satu jalan untuk menuju surga bi ghairi hisab, yaitu menuntut ilmu sampai mati. Menuntut ilmu itu dengan tiga daripada perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah seorang guru atau murid atau pendengar atau pencinta, jangan yang kelima, maka kamu binasa. Empat golongan ini termasuk menuntut ilmu: gurunya, muridnya, yang mendengar bana raja kada berkitab, lawan nang menulungi membantu atas terselenggaranya majelis ilmu itu, baik membantu dengan duit atau dengan awak. Bupati kita yang menulungi memperbaiki, membagusi jalanan yang di sekeliling sekumpul ini. Bupatinya garing. Nah, kita doakan mudah-mudahan lamun bagus, baik, baik. Membagus, baik, baik. Minta tuh. Nyaman kalau tadi berjalan di hadapan sini. Kananakan orang tua ada juga bangunan kada mau di aspal. Ada ulun jangan di aspal aja. Namun awak jangan di aspal, hancur ya. Malam tadi aku berjalan keliling. Jadi merasain yang beraspal dasar nyaman, yang masih berlobak-lobak dasar gada bakang juga ya, motor. Berjalan malam tadi memeriksa gawian yang Allah Ta'ala perantara bupati. Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saban malam berjalan tanpa pengawal, tapi senjata tetap ada di awak sidin pedang. Jalan mana seret-seret nang kada bagus, sidin seorang nang mengetahuinya. Kada ada laporan pembakar, jadi sidin perbaiki jalanan itu. Nang mana ada orang-orang kelaparan, bulik sidin ke rumah, membilakan sidin gandum, udah anjur sidin ketok sidin rumahnya. Saban malam, ujar Sayyidina Umar, macam apa aku nak guring siang karena begawi di kantor, macam apa guring malam, lamun meneliti keadaan rakyatku yang di dalam rumah masing-masing. Ngalih mencari jalan guring di antara keduanya. Begitulah kurang nang bujur-bujur pejabat. Kalau guru nang bujur-bujur memperhatikan muridnya, bagaimana caranya murid supaya cepat mengerti, bagaimana supaya murid jangan ke situ kemari, dan lain-lain lagi. Guru nang bujur-bujur guru selalu fokus pikirannya itu kepada muridnya, pemerintah kepada kesejahteraan rakyatnya. Apabila pemerintah dengan guru seperti itu, maka rakyat menjadi bagus. Apabila kada, rakyat menjadi susah, menjadi fakir miskin. Sinfani minan nas idza salaha salaha jami'un nas wa idza fasada fasada jami'un nas au kama qala al ulama wal umara. Itu di antara dalilnya. Jadi di sini ada pejabat, di sini ada orang yang jadi guru agama. Terserah lawan yang berdua inilah, mau dibawa kemana masyarakat ini? Mau dibawa ke surga kah? Mau dibawa ke neraka kah? Itu tugas ulama dan tugas pemerintah, membawa masyarakat kemana. Kalau ulama dengan pemerintah pemerintah menurut akan fatwa ulama berarti saya sakata. Ulama mengatakan haram, pemerintah mencegah. Ulama mengatakan gawi, pemerintah membantu. Insya Allah rakyat akan menjadi sejahtera dan bagus. Tapi kalau sudah umara atau pejabat itu jahat sangka, buruk sangka, curiga terhadap ulama, dan ulamanya menjilat kepada pemerintah, maka rakyatnya yang sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dan zuriat kita sampai hari kiamat menjadi orang yang masuk surga mudah. Artinya semua zuriat kita hobi menuntut ilmu, baik mengajar maupun berkitab, maupun mendengar, maupun mencinta atau pembantu. Pembantu ulun Haji Mailani sakit keras di rumah sakit Sari Mulia. Itu orang yang bujur-bujur membantu sesuai dengan adab yang ada di Quran dan di hadis. Jadi barang siapa memusuhi atau menyambat di Haji Mailani, langsung sama luar menyambat memusuhi ulun. Urusannya lawan Rasulullah, bukan lawan ulun dan Haji Mailani. Urusannya lawan Rasulullah. Dia berhubungan dengan Rasulullah. Bagaimana dia terhadap Rasulullah nantinya di akhirat? Karena kita berdua ini berjuang satu dengan ilmu, satu dengan harta. Bi amwalikum Haji Mailani wa anfusikum ulun. Di rumah mulai Jumat tadi sampai esok seminggu, rencana 41 hari membaca Yasin dengan doa selamat, khusus mendoakan Haji Mailani supaya inya sembuh dari penyakitnya. Dan pemakanan kurangnya 41 ikung selama hari di rumah. Tanda kita bersahabat nang bujur-bujur sahabat, apalagi murid apabila merasa bujur di si guru, hendaknya masing-masing berkumpulan mendoakan guru, membaca Yasin dan sholat dan kamilah 11. Tapi kalau kada menganggap guru, maka kada tapi mendoakan dan kada tapi membacakan Yasin dirasan kesembuhan gurunya. Memang kalau menuntut ilmu banyak, tapi nang menyayangi guru sedikit. Nang sayang lawan guru itu sedikit. Memang sudah sampai ke itu tulisannya. Di zaman Rasulullah aja ada nang kafir, ada nang munafik. Kalau orang kafir jelas sudah tak ada umpat di majelis Nabi. Kalau orang munafik ini umpat, tapi kada membantu. Bahkan kalau urusan nang nyaman inya umpat, urusan nang sakit inya batinggal. Ringkasnya kalau urusan keluar duit orang munafik kada hapun, kalau cagar dapat duit inya katuju. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman kita sama, ada golongan kafir yaitu nang kada umpat, ada golongan munafik umpat, tapi nang nyamannya nang sakitnya kada hapun. Semua Allah Ta'ala akan membalas masing-masing. Si kafir dibalas Tuhan atas kekafirannya, si munafik dibalas atas kemunafikannya, si muslim dan mukmin dibalas atas keislaman dan keimanannya. Masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita perduain meyakinkannya masing-masing mulai balik berakal, yaitu alimun. Artinya yang mengetahui, maka mustahil yang jahil. Kita bersyukur kepada Allah karena kita mempunyai seorang Tuhan yang bersangatan alim. Seluruh sesuatu tidak ada yang tidak diketahuinya. Begitulah Tuhan kita. Kalau bini-bini telah balaki orang alim, kada jalan paling alim di Martapura kecuali si laki-laki itu. Bini-bini itu nang ampun laki, uma ngaran are, atau gembira hati si bini-bini itu siang malam luar biasa. Karena inya dapat anugerah laki nang paling alim di seluruh mertapua. Kada urang ampunnya inya itu hanya sebagai misal. Ini Allah Ta'ala paling alim daripada segala nang alim. Ampunnya kita. Tinggal kita aja lagi merasa sugihkah diisi Tuhan nang ka itu, atawa kita ini merasa biasa-biasa. Karena orang munafik itu walau bisi Tuhan nang luar biasa, perasaannya itu biasa-biasa aja. Tapi kalau orang beriman, bisi Tuhan nang luar biasa, gembira, tambah hari tambah gembira, tambah sehari tambah gembira. Nah, di sini kita bisa mengukur diri masing-masing. Kita sudah balik, kita kada kegilaan, diukur bisi Tuhan Allah Ta'ala nang alim babanaran, gembira hati kadakah? Nang kebanyakannya kurang munafik, gembira bisi harta, bisi pangkat, bisi bini, bisi kula warga, bisi kesehatan. Munafik semuanya itu. Munafik pabilanya sudah sehat, ketawa artinya imong. Pabila sudah berduit, imong. Pangkatnya tinggi, imong. Kula warga banyak, imong. Itu munafik tak. Tapi kalau orang beriman, walau tidak punya kula warga, walau sakit, walau susah, walau kada berpangkat, tapi bisi Allah Ta'ala labih himong daripada orang munafik tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Zuyyina linnas munafik hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanaturil muqattarah minad dhahab wal fiddah wal khairil musawwama wal an'am wal harf dalika mata'ul hayatid dunya. Di dalam ayat lain, wal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu perbedaannya. Ini menuntut ilmu, bahanu datang setelah bahanu hilang. Bahanu datang, bahanu hilang. Maka datang tuh ulang pas kena sorot, waktu hilang kan kena sorot juga. Ada penyupan mengarannya sifat. Orang menghendak kena sorot tuh datang terus-terusan. Jangan bawa ya. Sekehendak inya menuntut ilmu, nak datang-datang tak ada. Macam apa hendak berhubung berkat dari seorang kepada Rasulullah? Berkat itu datangnya di istiqamah. Istiqamah itu rutin. Jangankan mendengarnya rutin, duduknya harus rutin. Jangan bahanu di sini duduk, bahanu balik pulang kemarin duduk. Jangan. Haythuma tastatin yuqaddir laka Allahu najahan fi ghabiri azman. Wa allaw istaqamu ala tariqah la asqainakum ma'an ghadaqa. Ini napa banu ada banu pada ada duduknya manu di sini manu di sini. Nah itu karena kita kada belajar adab di sini. Malalahu adab fahu adab. Siapa kada belajar adab maka itu adalah binatang. Kalau orang hendak menonton sepak bola luar negeri itu, atau orang hendak menonton tinju dunia, satu karcis untuk masuk ke majelis itu bayarannya berapa? Kalau duit kita itu 50 juta, itu pun kelas yang paling di belakang. Ikam dak tahu. Di ruangan tinju dan ruangan sepak bola itu 50 juta karcis yang di belakang. Kalau kita hendak masuk surga bagi hisab, kada wani mengeluarkan duit 50 juta kalah lawan orang kafir. Adakah terpikir umat Nabi Muhammad nanti itu menggunakan duit untuk masuk surga kada berhisab? Kada sayang, sebab Tuhan menghurufi duit kita itu dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahumul jannah. Nah, disinilah hadis Nabi yang kita perhatikan. Al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang yang apik itu musuh Allah walaupun jadi guru. Wal wasakhiru habibullah walau kana jahilan. Orang yang murahan itu kekasih Allah walaupun dungul. Cagar masuk surga kada berhisab, kada wani mengeluarkan 50 juta. Lihat orang kafir hendak menonton tinju serondeja menyerabah bubar ya sudah. Kalau pang menyesal 50 ribu keluar itu kadanya. Ya namun menyamain pulang 2 bulan akan datang nukar pulang karcis. Beberapa kali tinju dunia nak itu. Seorang sekali seumur hidup hendak masuk surga kada bahisab bayarannya 50 ribu ya tak ada hakun. Mun kau wajar anu 5 rupiah aja tah karcisnya. Atau begeteng pereh makannya 2 piring. Kada perbedaan antara nafsu dengan akal. Orang yang berakal yaitu orang yang beriman, ya kan? Sebab akal diserahkan kepada orang yang beriman. Karena adanya akal, orang itu menjadi mukmin. Akal itu nur yang dijadikan Allah, ditaruhnya ke dalam hati seseorang, maka seseorang itu disebut mukmin. Jadi kita ringkasakan aja, akal itu adalah iman, iman adalah akal. Adapun nafsu, ya tadi sudah tahu aja ini khasiatnya masuk surga kada bahisab. Kenapa duit kada mau dikeluarkan 50 juta? Orang yang bernafsu wani 50 juta untuk menonton sepak bola dan tinju. Nah, di sini kita mengukur kita ini beriman kah atau bernafsu kah? Masing-masing aja lagi, sebab kita ini kubur pun masing-masing. Kita naik kubur masing-masing. Guru Seman dikubur Sidin, aku dikubur aku. Masing-masing, kada boleh sebuah kubur berdua. Masing-masing aja kita. Nang hari ini, warisan dari Rasulullah dibagi-bagi di majelis ini. Terserah hendak mengambil warisan kada digunakan atau mengambil serta memakainya warisan tadi. Ada orang yang dapat warisan rumah kada didiaminya, ada yang dapat warisan harta kada digunakannya, ada yang dapat warisan pakaian kada dipakainya. Itu misal. Ada yang dapat warisan ilmu kada dipakainya. Di antara ilmu perbedaan antara akal dengan nafsu. Kalau akal wani 50 juta untuk masuk surga kada berhisab bayarannya. Apalagi Quran menyatakan, "Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaqum sadaqah." Sedekahnya itu diatur oleh Quran, "Alal musii qadaru wa 'alal muqtiri qadar." Sesuaikan dengan kasugihan masing-masing. Orang sugih hendak masuk surga banyak-banyak memberi. Orang susah hendak masuk surga sadar kesusahannya. Surga pun balain. Lamunnya murah duitnya, murah jua apanya. Rumahnya cuman buruk, lamun rumahnya hanyar, larang harganya. Nangka itu jua, tapi sama dia bisi rumah, tapi balain-lain. masuk surga kada bahisab gratis. Kemana manggap akal itu nafsu belaka. Ada pula menang artinya orang mengamalkan ayat ini. Wabidha hadak najaitumur rasul faqaddimu inna sadaqah alal musih qadara muqtil qadaruh qud bin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Amal ayat-ayat itu orang yang mengamalkan ayat itu bahjar itu jangan mengambil anu ilmu buat tarif. Apabila kada sampai tarifnya kada kau mengambil ilmu itu di situ daripada bunuhnya. Coba bandingkan dengan orang yang menonton sepak bola lawan apa tadi tinju aja. Jadi seorang tak sudah pada mengamalkan sedekah harta, orang yang mengamalkan disambati pulang darah. Sudah seorang kada memakai, orang yang memakai disambati pulang tasambati Quran. Guru mengambil hadiah itu qud min amwalihim sadaqah. Ayatnya. Pahamlah. Nang mana nyampaikan apabila handap sesuaikan nyawa memberi dengan kesugihan nyawa alal musii qadaru wa alal muqdiri qadaru. Lamun handap badapat jangan tangan 10 idana jaitumur rasul faqad dimana sedekah. Sesuaikan sedekahnya dengan kesugihannya. Anda nak menyampaikan apa itu? Bah, itu jarmarnya memeras. Jadi di sini kita tahu sudah bahwa zaman sekarang Al-Quran sudah ditinggalkan oleh masyarakat kebanyakannya. Jadi orang yang memakai Quran dianggapnya ganjil. Sesuai aku ingat bahari ketika belajar tasawuf, guru melajar itu hadaz zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi wal batilu maqbulun ghairu mardubi. Guruku bahari membaca kasidah itu hadaz zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi. Zaman kita ini yang benar itu dimusuhi orang keseluruhannya. Wal batilu nang salah dan sesat maqbulun ghairu mardudi. Tidak ada satupun nang mencegah dan menolaknya. Cocok lawan diri orang banyak. Ayo. Tempat-tempat mungkar dan maksiat, baik tempat riba maupun lacur maupun tempat judi, mana ada orang nang membesminya, ada jua pang nang mulai timbul sudah ngarannya garusikat. Panderanya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Aku hari Senin tadi tuntung cuci darah boleh. Polisi di hadapan kada diheraninya polisi kok. Nyut nyut nyut trit nyut nyut nyut trit kelihatannya jauh kurang mati kah itu innalillah tulisannya itu baik ya ngerang garu sikat aja men 20 motornya kasihan kan berodol isinya hibah lawan garu sikat bah lamun kita kegatalan lah ambil sikat di garu. Ada diharannya, polisi kan diharannya. Polisi pintar, diparakinya supir tu abah guru di belakang. Langsung hendak gugur, motornya berataannya bakal pinggir hendak gugur berataan. Nah, kalanya tak hanyar tahu, nang di belakang ini kumandan garu sikat. Garu sikat yang ada di sini nang jaga. Di parkir-parkir itu ada garu sikat nang kada jaga di parkir datang kada satahu lawan nang di sini nang di parkir ini menjaga rahat maiti pakan maling sepeda motor datang garu sikat nang lain dikiranya nang ini hendak mencuntang pukulnya kena nangili bangun mukul pulang kena nyomurit cepat nyomurit dulu nyomurit dulu juga sama tebalnya tapi kena juga balon jagau nengaran jagau gara usi kata kada kena nengaran bujur-bujur jagau orang kasih sayang dalam kita kita hendak macet baluman lagi kita turun untung sudah atap orang mata pertama jukung kita hendak dibaiki diangkat balon lagi masang tapih masang selawar hendak mengangkat jukung sudah jukungnya orang yang mengangkat pertama kalau selawar orang itu yang jaga kalau masih bercampur seorang kurang menjaganya. Ini hari ini aku jadi komandan garusikat. Isok aku kalau banjar pulang cuci darah, hati-hati. Nang innalillah itu bakal pinggir lah. Jangan dihalangi lagi. Manggatar ulun guru bakria kan melihat motornya itu berbus. Demikian yang 21 motor ini menyesi kemajuan yang ngecek motornya terujuk kan di belakangnya merujuk. Ada bataan lagi resertinya seorang menyikat dirinya. Alhamdulillah selamat saja. Si ikon di antara itu kan aku mesannya kalau yang mesannya dasar sikat bujur garunya. Pak guruan kalau di mesannya sedang berapa? Tungarannya di dalam tugas. Panderanya itu ada mati kurang kematian. Inna lillah wa inna lillah. Itu mana utang banar itu. Mensampak datang inna lillah ada tak utang juga. Orang yang maksiat itu sadang yang selatan. Inna lillah. Tulisannya siapa yang memberikan informasi ini itu. Isep abah dicucuk tulang doakanlah mudahan urat-urat yang dicucuk bekas sama yang tadi bisa diulang jangan sampai terjadi apa kegagalan mudah-mudahan isep dicuci karena hari lalu cuci pulang tangan kiri sudah kembali bagaimana asal sudah alhamdulillah. Doakan abah, doakan Haji Mailani. Dari jerkulan Mailani menanda orang tak macam-macam suara yang sumbang lawan ikan. Ikan itu nang kaya orang jaga gawang tak. Bekepinggi lah itu lah. Jadi nang menanda nang merujuk terujuk gawang. Nang bincu siapa? Inya. Jangan seorang menghadapinya kak maka buncu mintena Rasulullah nang dikemukakan jadi orang itu menyambati Rasulullah orang itu menghina Rasulullah orang menghadapkan Rasulullah memeras khud min amwalihim kepada Rasulullah ayatnya idan ajaitum Rasul kepada sahabat hendak bapandar jalan Rasul jangan kada memberi hadiah jangan gratis, tidak ada masalah gratis. Quran itu banyak rubatalin lil Quran war Quran yal'anat. Kada sedikit orang yang membaca Quran, Quran itu mengutuk dirinya, inya kada memakai. Orang yang memakai dihina pulang. Di rumah sakit sih mulai hari malam ahad jago angkat bawa ke rumah sakit gimana gitu tambah darah inya terkena darah di sini paru-paru kiri di sini paru-paru kanan di tengah-tengah di atas ini ada darah namun dokter memadakan kanker darah darah itu kan ada butuh nanahnya itu ya akar kita pecah darahnya sudah tinggal lukanya lagi dengan balon nah paru-parunya itu sebelah hilang karena ini terlalu berat darahnya pecah sudah kesiannya besokan tadi di telepon dilocoi ingat Pinando jak dalam bini jako ketawanya mati mau ketawa lambat aja mati lagi Nya biasa ulang anak mati itu ada pinandu lagi. Abahnya ya. Ada pinandu lagi. Bini kada pinandu lagi. Aja ditakut di pinandu itu takut lawan bini ketawa. Munnya ketawa dan mati lambat aja mati lagi. Kalau Habib Husin barak-barak lain minum banyu ndak. Apabila dia mau meminum kada matinya lah. Itu dari masalahnya tadi. Perbedaan antara nafsu lawan akal. Orang ini aja wani mengeluarkan duit 50 juta. Nah hendak masuk surga kada bahisab. Lagu nang beperre-perre aja. Nah, 3 minggu lagi kita masuk surgaan pulang, bermakanan pulang. Nah, mudahan ada banyak nentukan makaninya. Sebulan sekali sebenarnya. Ini kan ada pintaan kada. Baru pintaan Allah Ta'ala tahu aja. Allah Ta'ala tahu juga hasbi min su'ali ilmu bi. Biharu. Amitabi' millat Ibrahimah. Fattabi'u millat abikum Ibrahim. Ujar Imam Ghazali, fattishin nasa tajidhum qariban. Manusia di zaman sekarang kalau kita periksa, samun